Ngene iki. Pikiranku nek lurus dalam sepian detik bisa merubah insyaallah perjalanan urip. Sing guru sunan niku guru masyaallah oleh ilmu manfaat lan barokah dipasang ilmu laduni dadi wali jenenge Raden Sahid Sunan Kali. Pak. Umpama kula kali sampean waktiku melok bekal. Menang ngen ta? Kira-kira mburu sunane apa mburu masih? Jadi pikiran lurus, hati yang tulus, jernih, sepertian detik itu bisa merubah jalan hidup seseorang. Asale bregal, boleh dadi wong soleh, malah dadi waline Gusti. Dadi gak podo sing mburu sunane dadi kekasihne Allah, sing mburu masih kecelik boleh waline nyengkire dadi wite aren maneh. Lagi kok sampean kudu cerdas. Melok wong liya didundumi apa-apa, melok kiai didundumi donga. Mele sing ndi sampean? Nek sampean melok kiai wah berarti cerdas. Ngono kok gak paham iku, Pak. Pak. Ojo kelas panganan. Ana uang lho, melok pilihan lu ra didumi duit-duit tak elingno ya aja ngono nek kon milih ya wis liat ana lilae. Mboten ya niki wani kesempatan. Dawara sing hati-hati. Ngomong durung suwe, Pak, ya Allah. Oleh duit gak pejaji, putune kleleneker. Dadi duit sing diolehi masyaallah niku wae karo gawe ngoperasi no putune sing kleleneker, mboten sombut. Pak, sampean ikuti pengajian iki, cerdas iki. Di pikiran yang lurus dan konsisten mampu mengubah seluruh perjalanan sejarah, bahkan seluruh perjalanan hidup seseorang. Dukur ini. Empat nikmat ini merupakan jaminan besar bagi pemiliknya untuk menghasilkan sesuatu serta mendapatkan rasa aman dari segala kesusahan dan frustasi. Pak, sampean tak dungakno selamat. Amin. Gak ono susah ide-ide. Amin. Gak ono frustasi ide-ide. Kuncine kudu duwe papat, Mang. Siji, hidayah. Loro, takwa. Telu, kehormatan diri. Papat, kekayaan. Kaya di sini jangan sampean artikan sekedar kaya harta, tapi penekanannya adalah kaya hati. Understand? Sampean tak dungakno sugihati. Uang ini sugihati ini masih gak duit-duit akeh lho goyang. Sao, oke. Insyaallah. Kepeduk tempe disambel nah syukur ya Mas, alhamdulillah apa mana kepeduk empal kula iku nek ngejak wong nang warung nek wong syukur nemen wayem tapi dijak nang warung wis gak bayar nyocot gak enak iki mah waduh lawan kon wis gak bayar nyocot ini. Oh, nak uang kalau jat nang warung, bujone diceritani tonggoy, masya Allah. Sampak gak weso, diambil nasib itu. Lo dek gule dek. Kan nak uang ni dikei nyeneng nani gue pak. Oh, nak uang kalau kei sarung ni lo, ngenyek. Lo dikei lo, cek gak muni alhamdulillah. Uang kalau uang biasa yo, sesuai yo. Kreketan, Pak. ya golek sing ngrene don rimo ae lha ngene nggih. Jadi empat nikmat ini merupakan jaminan besar bagi pemiliknya. Sampeyan tak dongakno duwe nikmat papat tau Pak nggih. Untuk menghasilkan sesuatu serta mendapatkan rasa aman dari segala kesusahan dan frustasi. Dadi wong nek dipapat gak ono susah, gak ono putus asa, Pak. Wah, iki mantep iki. Mengkhawatirkan kesulitan yang belum terjadi adalah kebodohan besar. Wong sallallahu Muhammad. Saiki lho akeh wong iki, masyaallah, pikirane gak mikir dino iki. Mencolot kuat to. Hati apa nggo yo anakku yo, yo apa nggo sekolah yo apa nggo. Yo apa nggo nek wis duwe anu anak, yo apa nggo omah yo pikirane ku lombo. Tidak mampu mensyukuri dan menikmati hidup hari ini. Nek hari ini ni kita isi dengan iman amal soleh, syukure kandel, istighfare akeh, dzikire akeh, masa depan dan hari esok insya Allah akan cerah dan jaya. Allahumma, sukses dan tidaknya kita di hari esok sangat ditentukan sukses dan tidaknya kita pada hari ini. Ngerti keterangannya? Lah kepingin oleh nikmat kubur, dijak ngaji gak gelem. Kepingin oleh nikmat kubur, gak tahu maca Quran, gak tahu maca selawat, gak tahu maca istighfar. Mikirno yo opo ngene digodho malaikat. Iki lho ngono. Lho ngono. Mengkhawatirkan kesulitan yang belum terjadi adalah kebodohan besar. Kenapa? Kita ini hidup pada hari hari ini manfaatno sing temenan. Yo amali sing gedhu, sujude sing gedhu, ndherese Quran sing gedhu supaya kok hari esoknya masyaallah akan tertata dengan sendirinya. Understand? Understand? Rasa takut dan kesusahan berlebihan lahir dari beberapa asumsi yang diciptakan oleh sifat pesimis.